Konsultasi Syariah. Jika tidak sengaja menyebarkan berita hoax. Pertanyaan, bagaimana jika sudah terlanjur menyebarkan berita dusta? Setelah disebarkan, baru tahu bahwa itu hoax. Jawaban, Bismillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Salah satu yang dibenci oleh Allah adalah terlalu aktif menyebarkan berita yang belum jelas kebenarannya. Dalam hadis dari Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, sesungguhnya Allah membenci tiga hal untuk kalian: menyebarkan berita burung atau katanya-katanya, menyia-nyiakan harta, dan banyak bertanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Terlebih ketika berita itu bisa bikin geger di masyarakat. Allah mencela orang yang suka menyebarkan berita yang membuat masyarakat ribut. Dalam Al-Qur'an, Allah menyebut mereka dengan al-murjifun, yaitu manusia pembuat onar. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah, beberapa orang tukang penyebar berita terkadang membuat geger masyarakat, terutama berita yang terkait keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah mengancam, jika mereka tidak menghentikan kebiasaan ini, maka mereka akan diusir dari Madinah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, jika orang-orang munafik, orang-orang yang berpenyakit dalam hatinya, dan orang-orang yang menyebarkan kabar bohong di Madinah tidak berhenti dari menyakitimu, niscaya kami perintahkan kamu untuk memerangi mereka. Kemudian mereka tidak menjadi tetanggamu di Madinah, melainkan dalam waktu yang sebentar. Quran Surat Al-Ahzab, ayat 60. Sehingga, sebelum menyebarkan, pastikan berita Anda benar. Hentikan kebiasaan buruk mudah menyebarkan berita. Tanamkan dalam diri kita, menyebarkan berita itu bukan prestasi. Prestasi itu adalah menyebarkan ilmu yang bermanfaat, bukan menyebarkan berita. Bagaimana ketika tidak sengaja menyebarkan berita dusta? Setelah disebarkan, baru diingatkan bahwa ternyata itu hoax. Pertama, orang yang melakukan kesalahan tanpa disengaja, maka tidak ada dosa baginya, antara dia dengan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, tidak ada dosa bagimu terhadap kesalahan yang kalian lakukan tanpa sengaja, tetapi yang ada dosanya, apa yang disengaja oleh hatimu. Quran Surat Al-Ahzab, ayat 5. Namun, jika itu merugikan hak orang lain, maka dia bertanggung jawab atas kerugian itu. Ketika Nabi Daud menjadi penguasa, ada kasus hewan ternak milik si A masuk ke lahan pertanian milik si B dan merusak tanamannya. Akhirnya, mereka meminta keputusan Nabi Daud. Beliau memutuskan hewan si A harus diserahkan ke si B sebagai ganti dari tanaman yang dirusak. Sementara Sulaiman memiliki pemahaman berbeda. Beliau memutuskan hewan si A diserahkan ke si B untuk diperah susunya sampai menutup nilai kerugian tanaman yang dirusak. Dan Allah memuji keputusan Sulaiman. Allah Subhanahu wa taala menceritakan, yang artinya, ingatlah kisah Daud dan Sulaiman di waktu keduanya memberikan keputusan mengenai tanaman, karena tanaman itu dirusak oleh kambing-kambing kepunyaan kaumnya. Dan adalah kami menyaksikan keputusan yang diberikan oleh mereka itu, maka kami telah memberikan pengertian kepada Sulaiman tentang hukum yang lebih tepat. Quran Surat Al-Anbiya, ayat 78 dan 79. Kedua, ketika sudah tersebar di forum, berikan penjelasan di forum yang sama bahwa itu berita dusta, agar Anda bisa lepas dari tanggung jawab. Bagi mereka yang pernah menyebarkan kesesatan, kemudian bertaubat, dia berkewajiban untuk menjelaskan kepada masyarakatnya tentang kesesatan yang pernah dia ajarkan. Beberapa ulama yang bertaubat dari kesesatan, mereka mengarang buku yang membantah pendapat lamanya. Di antaranya Abul Hasan Al-Ash'ari, setelah beliau taubat dari akidah kullabiyah, beliau menulis beberapa buku sebagai bantahan untuk akidah beliau yang lama. Seperti Al-Ibanah, An-Usul Diyanah, dan makalat Islamiyin. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, yang artinya, kecuali mereka yang telah taubat dan mengadakan perbaikan dan menerangkan kebenaran, maka terhadap mereka itulah aku menerima taubatnya, dan akulah yang maha menerima taubat lagi maha penyayang. Quran Surat Al-Baqarah, ayat 160. Demikian, Allahu a'lam.